apa hukum mengembangbiakkan cacing yang itu digunakan sebagai obat seperti tipes? Ya, dan apakah boleh mengkonsumsi serbuk cacing sebagai obat? Adapun yang pertama, hukum mengembangbiakkan ya, cacing selain dengan tujuan pengobatan, maka insyaallah dibolehkan seperti untuk menyuburkan tanah, ya. Kan ada ya, cacing dikembangbiakkan untuk apa? Menyuburkan tanah. Biar tanahnya gembur, subur sehingga ya mudah untuk ditanami. Ya. Tapi kalau dikembangbiakkan yang kedua untuk pengobatan, ya maka yang seperti ini telah datang fatwa dari para ulama kita tentang tidak bolehnya. Wallahu a'lam. Ya. Meskipun sebagian ya menyebutkan bahwa cacing ini bisa untuk pengobatan apa? Tipes, ya. Ya, bagi yang masih segarnya ya, ataupun yang sudah jadi serbuknya. Ya. Nah, kalau dulu di kampung ada sebagian ya belum tahu hukumnya. Ya, itu ketika ada yang positif tipes ya langsung dikasih ya cacing. Ya. Keluarkan kotorannya langsung disantap. Ya. Nah, kalau sekarang sudah canggih ya, jadi serbuk. Ya, jadi kapsul atau jadi apa? Mungkin tablet. Alhasil ini yang saya tahu, para ulama melarangnya.